Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها. وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها ولكن عزك الله terakhir kita membaca beberapa ayat yang menjelaskan أوصاف القرآن sifat-sifatnya Al-Quran. Al-Quran disifati dengan Al-Quran Al-Azim, Al-Quran Al-Majid, Al-Quran Al-Karim. Juga disifati dengan Kitab Al-Mubarak. Nah, juga disifati Al-Quran ini memiliki takdir, memiliki pengaruh, bisa menambah keimanannya kaum mukminin, dan bahkan bisa membuat gunung-gunung itu khasyat mutasaddiq dan khasyatillah. Al-Quran juga digunakan untuk irdad, memberikan peringatan. Al-Quran juga digunakan untuk berjihad, ayat jihad di Al-Quran. Ini pengaruh. Al-Quran juga disifati sebagai kitab yang syahid. Penjelasannya menyeluruh. Ini nampak pada dua ayat. Yang pertama, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, dan pada ayat wa anzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Dan serangan kemarin ini dua ayat merupakan faedah besar dalam Islam untuk menjelaskan syumuliyat Islam. Islam mencakup segala sesuatu. Juga Al-Quran disifati sebagai hakim yang menghukumi kitab-kitab sebelumnya dan membenarkan kitab-kitab. Baik. Sekarang kita masuk pada ucapan al-Mu'allif. Qala al-Mu'allif rahimahullah. Wal Qur'an al-Karim masdar syari'ah al-Islamiyah allati buhitha biha Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ila an-nas. Al-Quranul Karim merupakan masdar, sumber, rujukan, sumber referensi untuk syariat Islam yang mana Nabi kita Muhammad SAW diutus membawa syariat Islam ini kepada segenap umat manusia. Ini penjelasan tentang keutamaan atau fungsi Al-Quranul Karim yang ini. Al-Quran sebagai masdar syariah. Yang ini dengan kesepakatan umat dan kesepakatan umat sama tersuara. Kalau Allah Ta'ala Tabarakalladzi nazzal al-Furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil-'alamina. Maha Tinggi dan Maha Suci Zat yang menurunkan Al-Furqan, yakni Al-Quran. Al-Furqan itu nama lain dari Al-Quran. Di disebut sebagai Al-Furqan karena Al-Qur'an yafsil bainal haqqi wal batil. Dikarenakan Al-Qur'an menjadi sebuah pembeda yang memisahkan antara hak dan al-batil. Ala turunkan kepada hamba Allah kata-kata Abdi ketika disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala Abdihi Abdul, kemudian dia bawahkan sandarkan kepada pemilik hak yang kembali kepada Allah, itu mengandung makna ubudiyah khassah. Paham ya? Ubudiyah khassah, penghambaan yang khusus. Dan itu untuk para nabi yang walaupun tadi. Dan yang dimaksudkan dengan hambanya itu ialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu faedahnya menurut yang baik-baik. Kata-kata abd, abdun, hamba, gitu ya. Ketika disadarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diibadahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu mengandung pengertian ubudiyah khashah, ubudiyah khashah, penghambaan yang khusus. Itu nabi umroh juga untuk kaum ingin yang dimuliakan dalam umroh. Untuk kata-kata abdi dalam beberapa ayat itu semuanya rasul khashah. Sekarang ini nazar al-Qur'an al-Azim Rasul juga kawal ta'ala yang lain Allah mengatakan subhanalladzi asra bi'abdihi laylat mengatakan ada abdi agaklah yang dimaukan ya Rasulullah. Begitu pula ayat yang menaruh segerakan kita kata-kata abad disebutkan kepada Allah di malam-malam syirik, takrim, pemujaan di dalam Al-Quran ketika menyebutkan ibadur rahman wa ibadur rahman al-lazina yamsuna al-arru hawna disebutkan ibadur rahman kata-kata abad atau ibad disebutkan kepada ar-rahman di Allah ibadur rahman sehingga kalau semua hamba Allah mahu di sini tapi ini umumnya khasah penghambaan khusus untuk kaum ini yang betul-betul sempurna di mana ya. Baik. Waqala ta'ala kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min al-dhulumati ila an-nur bi'izni rabbihim ila siratil al-'azizil hakim. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. شاهدنا بارك الله فيكم إن كتاب من القرآن turunkan kepada رسول صلى الله عليه وسلم لتخرج الناس من الظلمات إلى النور supaya kau wahai Nabi mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju cahaya. Gulumat meliputi gulumat al-kufri wa syirki wa al-ma'asiyah kegelapan syirik kegugulan maksiatan ila nur kepada cahaya ay nur iman wa tauhid wa ta'at cahaya iman cahaya tauhid cahaya ketaatan. Nah ini dua dalil yang digunakan oleh al-mu'allif rahimahullah ta'ala untuk menjelaskan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam diutus kepada segenap umat manusia membawa syariat Islam yang sumbernya rujukannya ialah Al-Qur'an. Jadi kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan menunjukkan Rasul ketika berdakwah dengan misi mengeluarkan orang dari kegelapan menuju cahaya menggunakan Al-Qur'an. Paham ya? Sebagai sebelumnya, tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. supaya hamba tadi menjadi pemberi peringatan untuk segenap alam. Ini menjadi nadzir dengan Al-Qur'an. Kalau ini adalah ingat dengan kesepakatan umat. Kesepakatan tidak ada yang lemah, baik dari kalangan Ahlu Sunnah ataupun dari kalangan Ahlu Bid'ah. Sepakat mereka. Al-Qur'an ya. Yang kedua, qala Rasulullah wa sunnatu nabi sallallahu alaihi wa sallam fi tabaan al-ilm masdar tashri'in aidha, dan sunnah nabi sallallahu alaihi wa sallam juga masdar tashri', sumber syariat. Sehingga dua, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kalam Al-Qur'an sebagaimana yang dijelaskan, diuraikan, dinyatakan oleh Al-Qur'an. Yang kedua ini pada dinamakan Rasulullah tidak disepakati oleh semua umat. Ingat apa ya? Jangan tersalah memahami. Tidak disepakati oleh semua umat. Sebagai bahasa umat ini. Nah, artinya banyak dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah yang sepakat dengan Al-Qur'an boleh, sunnah nanti dulu. Yang kali pertama menunjukkan sikap penolakan secara halus atau secara kasar pernah melanggar Rasulullah. Itu dari kalangan kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah. Ini sebagai faedah ya. Ini jangan saya paparkan lebih luas dan lebar. Kaum Mu'tazilah. Mereka ini membagi as-sunnah menjadi mutawatir dan ahad. Paham ya? Membagi as-sunnah menjadi mutawatir dan ahad. Yang mutawatir dan yang ahad itu yang enggak mutawatir. Ahad meliputi masyhur, aziz, gharib. Ini kemana mustalah. Pembahasan usul fikih yang dimasukkan dalam mustalah. Apa yang mereka mukan dengan pembagian ini? Yang mereka mukan sama dengan Rasul. Mereka menginginkan dengan pembagian ini ialah untuk mengklasifikasi perkara-perkara akidah dalam Islam. Kali kalau itu ditetapkan dengan sunnah yang mutawatir, terima. Paham ya? Terima. Tetapi kalau kemudian menggunakan sunnatul ahad, ingat ini, menggunakan sunnah Rasul tetapi dari jalur yang ahad, yang tidak mutawatir, tolak. Tolak sama ketika dikejar, apa alasannya? Muncul pemahaman yang berikutnya. Terus teman baik-baik. Mereka mengatakan kalau mutawatir itu qat'iyyun thubut, qat'iyyun dilal. Untuk meraih. Ingat ini alasannya mereka. Jangan diyakini sebagai ucapan Ahlus Sunnah. Oh, sampai. Kata mereka, karena kamu khawatir ada aha meliputi masyhur, aziz, gharib, mutlak, nisbi, tabahan. Baik. Mereka mengatakan kalau tawadhu makbul, terima. Dalam bab ini, dalam bab akidah. Ingat ini. Yang langsung terkerang prinsip-prinsip dasar keislaman. Wahid ini memiliki dua lagi. Yang pertama dikatakan sebagai Tadri'in Tuhul. Tadri'in Tuhul. Tuhul itu sabit. Sah. Gitu ya. Qat'in pasti. Maknanya yang menurut Tawad pasti sohid. Pasti benar. Namanya Tadri'in Tuhul. Paham ya? Pasti sohid. Gak mungkin lemah, ini sohid. Dan yang kedua dikatakan sebagai Qat'in Bilal. Dikatakan Qat'in Bilal. Qat'in artinya pasti. Bilal itu argumentasinya, pendalilannya. Aneh. Secara hukum kata sah, pasti sah. Secara argumentasi kerjanya, sisi pendalilannya juga pasti. Gak berkata. Yakin. Aneh. Ini mutawatir kata mereka. Terima, mantap. Terus kewalahan kenapa? Kalahannya kenapa? Kalau ahad, mereka mengatakan ulmahad. Mereka mengatakan ahad waniyu suhud. Waniyu suhud. Tadi keabsahannya itu masuk perhatian. Mungkin sahih, mungkin tidak. Mungkin Rasul mengatakan begitu, mungkin juga tidak. Jangan-jangan iya, jangan-jangan tidak. Itu namanya Zadiyu Tuhu. Keabsahannya masuk wanita. Gak mantep untuk masuk langsung. Paham ya? Jalan sama para orang-orang hadis. Siapa bilang? Ahad pun bisa dipastikan sahih. Kitab dari masalahnya sahih. Semua orangnya terpercaya, yakin itu sebenarnya Rasul. Maksudnya ya, berarti apa? Sama iya sebut. Sama kayak mutawatir. Keabsahannya pasti. Kalau begitu ada yang kurang kata mereka. Apa ya? Ahad ini dikatakan sebagai Wanil Jilal. Wanil Jilal. Kalau yang ini gak mampu, kasih yang ini. Ya memang siap tapi Yusuf pasti sohen dari Rasul. Tapi dilalahnya, sisi pendalilannya, argumentasinya Wanil masih meratukan prasidah saja. Inti semuanya apa ya Pak? Hah? Menolak Islam, menolak Rasul, menolak sunnah Rasul alaihissalam wassalam yang ahad dalam bab akidah. Ini mutazilah. Hati-hati. Hari ini. Nah, terus bagaimana dengan sunnah wal jamaah? Kalau sunnah wal jamaah kita, gak neko-neko kayak mereka ini. Mereka mengatakan semua hadis yang sahih, semua hadis yang sahih sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wa sallam, baik yang mutawatir atau ahad, sama aja, maka wajib di ilmu dan wajib di amalkan kita dengan dia. Baik. Semua hadis yang sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka wajib diilmui dan diamalkan. Tidak ada pembahasan qat'i dzanni dan sahih sahih terima sampai di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah akidah atau dalam masalah ahkam. Semuanya tadi diilmui dan diamalkan selesai. Paham ini ya? Udah gini. Ini ini Mu'tazilah. Ini Mu'tazilah. Orang pertama, sekte pertama yang berusaha untuk membuat keraguan-keraguan umat terhadap sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ya tolong ketika menulis yang ini, kamu kasih keterangan ya. Ini adalah paham Mu'tazilah Tepsinger. Awas kalau gak kasih keterangan seperti ini. Nanti oleh semuanya sampai di rumah. Apa ya? Ngomong pada kot ini rupet, kot ini dilalat, wangi putus, ini apa ya? Masa harus sunnah kayak gini? Menyalakan saya ya. Padahal rekamannya jelas. Nampak-nampak Mu'tazilah. Ada sekte kedua yang tidak sepakat dalam hal ini, yang menolak sunnahnya Rasulullah SAW, ialah dari kalangan Qur'aniyyun. Dari kalangan Qur'aniyyun, dikatakan Qur'aniyyun dikarenakan mereka ini Rasulullah hanya mau berpegangan dengan Al-Quran saja, apa sunnah. Namanya Quran yang dikenal oleh syarat dengan sunnah, ingkar sunnah. Ini juga maksud. Paham ini ya? Ini jelas satu. Boleh dibahas lagi. Nah, paham jawab ya. Baik. Adapun untuk Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka meyakini bahwasanya sumber syariat, makdar syariat ialah Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Dalilnya Allah Taala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah, wa man tawalla ma sallaka 'alaihi haqqan." Sahihnya pertama, "Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Sahihnya atau makna yang diinginkan manusia dari Allah, para siapa yang menjadikan sunnah sebagai masdar, rujukan syariatnya, berarti dia menjadikan Quran sebagai masdar. Wa man yu'minu wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubinan. Para siapa yang bermaksiat terhadap Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatannya. Nah, juga demikian, bermaksiat kepada Rasul sama dengan maksiat kepada Allah SWT. Ketika Anda tidak menjadikan sunnah Rasul sebagai masdar, sebagai rujukan, berarti Anda tidak mungkin menjadikan Al-Quran sebagai masdar, sebagai rujukan. Namun, kenapa? Jika ada sunnah Rasul, fungsinya sebagai tafsirnya Al-Quran. Sunnah Rasul yang menjelaskan, merinci hal-hal yang global dalam Al-Quran. Sunnah Rasul yang mengkhususkan hal-hal yang masih umum dalam Al-Quran. Sunnahnya Rasul fungsinya untuk mentakyid, mengkait, mengikat hal-hal yang masih mutlak dalam Al-Quran. Sebenarnya ini punya fungsinya Allah. Bahkan sunnahnya Rasul menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalam Al-Quran. Sebenarnya sehingga kalau ada orang yang tidak berpegangan dengan sunnah Al-Quran, tidak mungkin berpegangan dengan Al-Quran. Amin. Tapi sebaliknya, seseorang yang berpegangan dengan sunnah pasti berpegangan dengan Al-Quran. Sehingga dikatakan sebagai salah, sehingga dia sebagai maksud. Maqbul Syami dan keterangan tadi rahimahullah, dia mengatakan as-sunnatu qadhiyatun 'ala al-Qur'an. As-sunnatu qadhiyatun 'ala al-Qur'an. As-sunnah itu yang memutuskan Al-Qur'an. As-sunnah yang memutuskan Al-Qur'an. Paham? Sehingga intinya pada sunnah dan usul Allah. Masyaallah. As-sunnatu qadhiyatun 'ala al-Qur'an. yang ada sebutkan dalam Al-Quran. Satu hukum, hukum ini tidak ada dalam Al-Quran. Jadi mestinya ada makna dalam sebuah pembahasan gitu. Cuman dalam Al-Quran tidak terangkan. Keterangannya dalam sunnahnya Rasulullah. Jadi kalau seharusnya nambahi keterangannya Al-Quran. Nah, mana kita kasi gini gitu. Kalau ngalor gitu di sini itu ya. Ya, itu belum. Itu. Dah. Tentang hukum hadd rajam. Rajam. Itu mansuh lafadznya, hukumnya masih ada. Mana ya? Jadi kayak seperti ini. Contohnya kurang pas kalau kita gitu. Itu lebih bisa berkembang dengan mansuh. Kadu riwa sih itu. Menambahi keterangan yang kurang. yaitu larangan tamam antujma'al mar'atu ma'a ammatiha wa khalatiha. Tidak boleh seorang wanita dikumpulkan dengan bibinya, khalat wa ammah, dinikahi seorang. Jadi kami tidak boleh menikahi seorang wanita dengan bibinya. Otomatis perempuan dengan ponakan itu juga tidak boleh. Otomatis ini bibi ini ponaka. Mana boleh? Tidak boleh mengumpulkan antara wanita dengan bibinya. Padahal jadi ini keterangan tidak bukan dalam. Lalu cuma satu. Yang di kepala saya cuma satu. Dan memang apa ini? Syaudah ada lagi nanti dicarikan lagi. Yang saya ingat satu ini yang mereka sebutkan. Saya ingatnya juga ada lagi yang lain. Cuma belum nama lupa lah. Tawarit Jeddah. Masalah warisan itu banyak warisannya. Nanti, silahkan aja. Untuk sementara yang ingat-ingat itu. Alhamdulillah. Ini beberapa dalil yang disebutkan sama Rasulullah untuk menjelaskan bahwa sunnahnya Rasulullah alaihi wa sallam juga merupakan mabdal tashri'. Sehingga dua, Al-Quran dan as-sunnah yang sahih. Sahih. Mungkin orang yang nak belajar usul fiqh akan bertanya-tanya. Harusnya menyalahkan. Yang percuma dua, Al-Quran dan Sunnah. Padahal yang dibahas oleh para ulama itu banyak. Ada ijma, ya. Ada qiyas, ada qaul sahabi, ada macam-macam. Geri-geri sebutkan. Istishhab ada mana ada al-masalihul muslimin. Jadi yang ini mereka sebut ijma, mereka sebutkan, nanti mereka faham ijma, iya, qaul sahabi, kita berbicara seorang sahabi, kemudian istishhab buku asal, kemudian al-masalihul muslimin. Kenapa yang lain-lain tadi tidak dibawakan kepada syaitan ini? Jawabannya singkat, simpel. Jawabannya ah gitu ya. Nah, ini jawaban simpelnya. Dikarenakan semua perkara tadi itu mesti harus merujuk kepada Al-Quran. Paham ya? Yang namanya ijma, ijma yang sahih. Para ulama mempersyaratkannya yang namanya ijma itu harus ada sandaran dalilnya, baik Al-Quran maupun Sunnah. Iya. Ada kias yang sahih, ada kias yang fasid, kias yang benar, kias yang rusak. Kias yang sahih adalah kias yang tidak bertabrakan dengan Al-Quran dan Sunnah. Terus, begitu pula masalah qaul sahabi. Qaul sahabi, ucapan para sahabi dijadikan sebagai dalil kalau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan ada yang membackupnya dikuatkan dengan Al-Quran. Terkait dengan istishhab juga demikian. Terkait dengan masalah dan masalah juga demikian. Semuanya kembali kepada Al-Quran. Walaupun masing-masing ada perincian masing-masing panjang dan lebar, dilihat dengan pembahasan sosial usul. Tapi intinya semuanya tidak boleh lepas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itulah, beliau hanya menyebutkan dua. Masdar syariah Al-Quran dan As-Sunnah. Tentunya dengan pemahaman salah satu rumah. Halo. Jadi jelaskan. Rinciannya nanti usul dia. Wawak lantama. Kalau dia bukan usul dia. Nanti usul dia. Halo. Baik, kita selesai pembahasan tentang orang-orang. Nah, jam semua kurang. Mesti banyak jam yang buat. Masuk. Yang berikutnya. Atau tidak? Terus ya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. نزول القرآن turunnya Al-Quran. Menjelaskan tentang turunnya Al-Quran. Yang perlu untuk dipahami, kenapa di dalam pembahasan ulumul Quran dibahas oleh para ulama tentang nuzul Quran? Ini pembahasan nuzul Quran dimasukkan pada pembahasan ulum. Ini ada beberapa. Sangat penting memahami dan mempelajari tentang nuzul. kaitannya semuanya erat dengan cara Allah, dengan Al-Quran, dengan Rasul, dengan Islam. Yang ketiga, innahu aslun lisa'il mabahith fi ulumil Qur'an. Innahu aslun lisa'il mabahith fi ulumil Qur'an. Masalah ini sebagai asal untuk semua pembahasan ilmu Quran. Paham ya? Nah, kalau Qurannya belum nuzul, belum turun, mau bahas apa sampean? Mau membahas masalah ikhraq Quran yang diikhraq komune, yang belum ada Qurannya, belum turun. Nah, gitu ya. Mau membahas tentang tafsirnya, konaknya kenapa? Al-Qurannya belum turun. Paham ya? Jadi nuzul dulu, pembahasan nuzul Quran, turunnya Al-Quran dulu kepada kita Muhammad SAW. Setelah itu baru ada pembahasan yang lain, pembahasan mufradatnya, i'rabnya, tafsirnya, tajwidnya, qiraahnya dan segala macamnya setelah Al-Quran itu turun. Paham ya? Sehingga pembahasan ini aslun lisa'il mafahim. Paham jalan? Oleh karena itu, para ulama yang menulis tentang ulumul Quran, mayoritas mereka menyebutkan pembahasan ini di awal kitab mereka. Menyebutkan di awal kitab mereka, langsung pembahasan nuzulul Quran dahulukan. Menunjukkan pentingnya ini. Ini sengaja saya sampaikan sebagai pembahasan, supaya kita tahu keterkaitan ilmu atau bab ini dengan pembahasan tafsir Al-Qur'an. Artinya enggak sia-sia enggak usroh Syekh Al-Utsaimin menyebutkan ini dalam kitab Usul Tafsir. Paham ya? Walaupun pembahasan inti nanti tengah-tengah ketika membahas tafsir, ikhtilaf tafsir, membahas ini. Kalau belum kasih kuat dalam empat lumayan saja, ini dalam usroh. Dalam usroh. Itu merupakan peletakan pondasi. Paham ya? Baik. Rujukan untuk melihat persidak mana dilakukan. Lihat kitab mana dilakukan struktur terpadu. Qala rahimahullah. Paham ya? Terus. Qala rahimahullah. نزل القرآن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ليلة القدر في رمضان. القرآن turun kali pertama turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pada malam Qadar di bulan Ramadan. Hadirin, qala Allah ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Wa'ala. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna mudhirin fiha yusrahu kullu amrin hakim. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran fi lailatin mubarakah, di malam yang penuh dengan barokah. Malam Qadar. Ayat ini menjelaskan tentang malam Qadar. Sesungguhnya kami berkata dan padanya disebarkan semua perkara yang hakim. Syahr Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan Ramadhan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Kalau ayat ini umum Ramadhan, ayat yang sebelumnya dikhususkan Ramadhan dan di malam Qadar. Sa'ad. Wa kana umrun nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam awwala ma nazala alaihi 40 sana. Umur nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kali pertama diturunkan Quran kepada beliau 40 sana, itu umurnya 40 tahun. Alal masyhuri inda ahli ilm, menurut pendapat yang masyhur di kalangan para ulama. Ini disebutkan pada Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari. Yang ketika menyebutkan alal masyhur, menurut pendapat ulama yang paling masyhur, itu dihikayatkan oleh Al-Hafiz rahimahullah dalam Fathul Bari. Juz 10 halaman 4 Fathul Bari, cetakan yang Imam Al-Bukhari. Paham ya? Kitabnya kitab Fadha'il Quran bagian awal. Saking masyhurnya, ini yang sampai sekarang dimasukkan dalam buku tarikh kaum muslimin. Gitu ya. Rasul kali pertama mendapatkan wahyu dianggap sebagai nabi pun 40 tahun. Nabi ada salah seorang penyair menyatakan, wa atat alaihi arba'una fa asyraqa syamsun nubuwwati minhu fi ramadhan. Ini kaum syair. Padahal makanya kapan? Kalau sekarang sukanya atau mungkin kiri-kiri aja. Kalau dengerin, sharing. Ini pakaran akhirnya. Jadi, wa atat alaihi arba'una asharah. Baik. الله تعالى وقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. Pendapat ini, pendapat yang mengatakan beliau umur 40 tahun kali pertama mendapatkan wahyu, diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Ini disebutkan dalam Sahih Bukhari. Untuk melihat dalam Sahih Bukhari hadis nomor 3850. Sahih Bukhari 3850. Kata Ibn Abbas, أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن أربعين فمكث بمكة 13 سنة ثم أمر بالهجرة فهاجر المدينة فمكث فيها 10 سنين ثم توفي صلى الله عليه وسلم. صحيح البخاري 3850. Syahidnya kata-kata yang pertama, unzila ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu arba'in, diturunkan wahyu pada rasul sallallahu alaihi wasallam dan beliau ketika itu umurnya 40 tahun, 3 bulan selama 13 tahun. Kemudian diperintahkan hijrah ke Madinah, beliau berhijrah dan tinggal di Madinah selama 10 tahun, kemudian beliau meninggal dunia. Nah, Sahih Bukhari. Sahih. Wa Atha juga dinukil dari Atha. Ini wal. Saya belum menemukan sumber rujukannya. Wa Sa'id ibn Musayyib, Musayyib atau Musayyab. Untuk asalnya Sa'id ibn Musayyab disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam Asyiyah. Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam Asyiyah. Asyiyah awal ibadah. Min tariq Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Min tariq Yahya ibn Sa'id al-Ansari. An Sa'id ibn Musayyib, dari jalur Yahya bin Sa'id al-Ansari dari Sa'id ibn Musayyib. Mahal apa? Sahih al-Ansari cepat. Tapi beliau mengatakan, Sahih ibn Musayyib mengatakan ibnu thalathin wa arba'in sana, didorongkan Al-Quran beliau umurnya 43 tahun. Juga disebutkan, disyaratkan oleh Imam Al-Jadir dalam kitab Al-Hidayah wa Nihayah. Qala rahimahullah wa ghairihim, dan juga pendapat yang lain mereka seperti Asy-Sya'bi mengatakan ghairuhum mithl Asy-Sya'bi. Kemudian Syafi'i rahimahullah ta'ala, nah, disebutkan dengan syarat yang sahih dari Syafi'i, beliau mengatakan seperti ini. Katakan anna Rasulullah SAW nazalat alaihi nubuwwah wa huwa ibnu arba'in sanah, bahwasanya Rasulullah SAW nazalat alaihi nubuwwah, turun kenabian kepada beliau wahwa ibnu arba'in sanah, dan beliau umurnya 40 tahun. Itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga Ibn Sa'ad dalam Al-Tabaqat, disebutkan oleh Az-Zahabi dalam Siyar Awan kepada Al-Imam Ibn Kathir dalam kitab yang Hidayah dan Nihayah, menyatakan فَهَذَا إِسْنَاتُ صَحِيْحٌ إِلَى الشَّعْبِ. Ibn Kathir mengatakan dalam Zayul Nihayat, فَهَذَا إِسْنَاتُ صَحِيْحٌ إِلَى الشَّعْبِ, ini sangat yang sahih sampai kepada Syahbi. nampak jalurnya Ibnu Abi Adi dari Dawud Ibnu Abi Hindin dari Syam. Hada Ibnu Sa'ad Muhammad bin Abi Adi dari Dawud bin Abi Hindin dari Syam. قال رحمه الله تعالى وهذه الحل أمر إلي ورفض طولي هي التي يكون بها بلوغ رشدي yang mendapat padanya بلوغ رشدي seseorang mencapai arus tertinggi وكمال العقل kesempurnaan akal وتمام الإدراك dan kesempurnaan daya tangkap yang ideal untuk dikasih sifat kenabian. Walladzi nazala fil Qur'an min Allah ta'ala ila Nabi sallallahu alaihi wa sallam Jibril, dan yang turun membawa Al-Qur'an dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wa sallam ialah Malaikat Jibril, ahadul malaikatil muqarrabin al-kiram, salah satu dari malaikat-malaikat yang ditingkatkan yang mulia. Qala Allah ta'ala anil Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang Al-Qur'an, wa innahu latanzilu rabbil alamin, Al-Qur'an diturunkan ala rabbil alamin, nazala bihir ruhul amin, diturunkan dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin kepada Jibril, ala qalbika, pada hatimu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, litakuna minal mudirin, supaya engkau termasuk golongan orang-orang yang berperingatan, lisanin arabiyyin mubin, dengan lisan Arabi yang jelas. Sehingga apa? Turunnya dari Allah yang membawa malaikat Jibril, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Sekarang beliau menyebutkan tentang kriterianya malaikat Jibril. Wa qad kana Jibril alaihi salam min sifatil hamidatil azimah. Dan malaikat Jibril memiliki sifat-sifat yang terpuji yang agung. Min al-karam, kemuliaan, quwwah, watan, wal qurbi min Allah ta'ala, kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, wal makanah, kedudukan, wal ihtiram bainal malaikat, dan mendapatkan penghormatan di antara malaikat yang ada, wal amanah, orang yang terpercaya, wal husn, indah, wal tahar, suci. Ma ja'alahu ahlan, yang membuat malaikat Jibril itu ahli, orang yang layak yang ahli, li ayyakuna Rasulullah ta'ala, untuk menjadi utusan Allah ta'ala, biwahyih, membawa wahyinya, ila rasulih, kepada para rasulnya, dari kalangan penghajar. Jadi beliau menjadi rasul dari kalangan malaikat, untuk menyampaikan wahyu Allah kepada para rasul dari kalangan penghajar. Pertanyaannya para teman, kenapa kemudian disinggung pembahasan tentang malaikat Jibril? Disebutkan di atas. Jawabannya kalau tidak semua, sengaja oleh para ulama di masa panjang lebar tentang malaikat Jibril, perangainya, sifatnya, segala macamnya, supaya umat manusia merasa yakin dengan keyakinan yakinnya Al-Quran, kalamullah yang diturunkan dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, itu melalui perantara yang berkaitan. Tidak mungkin ada penambahan pengurangan. Bahasa orang sekarang masih ori. Mana ya? Ori. Ori bukan apa namanya prehi itu bukan. Ori masih ori ini. Mas asli tidak ada penambahan dari mereka Jibril ataupun yang lain. Jalan ya. Ini untuk menepis keraguan-keraguan yang terjadi pada kaum jin. Para kabar. Kaum jin, tatkala mereka berupaya untuk kata mereka mengamalkan Al-Quran, itu mereka meragukan apa namanya keaslian Al-Quran dari langit sampai kepada Rasulullah. ada jin. Ini dikatakan jahilkan iblis. Tamam? Ada kata. Sehingga para ulama diterangkan dengan panjang lebar. Siapa itu mereka jin? Enggak kayak jin. Tamam? Rangka terima sifatnya yang mulia, keagungannya, kesucianya, keindahannya, terpercayanya, dekatnya dengan Allah dan misalnya panjang dibawakan ayat ini. Untuk meyakinkan umat, jangan ragu-ragu, percaya, yakin, itu masih original, asli, namun tanpa rahasia. Sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sempurna, dengan murni, sebagai wasi pada Allah. Gitu ya? Ada muhimun juga. Sekarang ayat. قال الله تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذو العرش المكين قائل ثم أمين sesungguhnya Al-Quran ialah ucapan Rasul yang mulia. Belum? Semuanya perhatian. Yang cerdas langsung instruksi. Sesungguhnya Al-Quran itu merupakan ucapan Rasul yang mulia. Yang dimakan oleh Rasul ini ialah Jibril ya, Rasul Muhammad, Jibril alaihissalam. Sesungguhnya Al-Quran itu merupakan ucapan Rasul yang mulia, Jibril. Ini sifat pertama cari. Ziyakuwat indah al-arjim makin, ziyakuwat yang punya kekuatan yang sangat dahsyat. Indah al-arjim makin, punya makanan, kedudukan di sisi al-arj, yang punya arj. Siapa itu? Allah. Ini mereka sendiri orang yang sangat kuat dan punya kedudukan yang mulia di sisi Allah. Muta'in sama Ali, dia ditaati oleh para mereka. Sama Ali dan sebagai orang yang terpercaya. Maqal, Allamahu syadidul quwa, dzul mirratin mustawa, wa huwa fil ufuqil a'la. Syahidnya pada kalimat syadidul quwa. وقال قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين قد كان يروك من عنه أنظر قال روح القدس جبريل قد كان روح القدس يمشي إلى إذ وجدت ملك جبريل alaihissalam para kaum. Ada yang terusin? Apa terusin? Apakah ayat ini bisa digunakan orang-orang yang mengatakan Al-Quran ibarat Al-Quran kalam ini? Nah, ini terusinnya bagaimana, mana yang benar atau dia yang tidak pertanyaan. Ayat ini pada qauluhu ta'ala innahu la qaulu rasulil karim. Sesungguhnya Al-Quran merupakan ucapan Rasul yang mulia. Dijadikan oleh ahlul ahwa'i wal bid'ah seluruhnya untuk menolak Al-Quran sekala pun. Ini saya tambahkan. Kaum Mu'tazilah sebelumnya Syafi'iyah berdalil dengan ayat ini untuk menyatakan Al-Quran makhluk bukan kalam Allah. Tanya, kenapa? Dikarenakan salah disebutkan innahu laqaulu rasulin karim, itu ucapannya Rasul yang mulia, ucapannya Jibril. Jibril makhluk. Nah iya ye jawaban ini Allah Allah pas itu kamar aja yang namanya Al-Quran itu pun sudah pakai dalil hanya tapi berpikir dikatakan tidak menggunakan pemahaman salaf. Artinya seorang sunni ahli sunnah harus memiliki ilmu yang banyak supaya bisa menjadi tameng dari syubhat yang semacam ini. Dia bisa membantah mereka. Jangan meremehkan ahli kita. Dikira sekali ya mereka ini banyak orang pinternya pinter syubhat. Nah, pakai dalil. Nah. Jawabannya adalah na'udzubillah. Wa ina minnahu laqawlur rahman. Sesungguhnya Al-Quran dan Rasul yang mulia tidak menunjukkan Allah Quran sebagai makhluk. Al-Quran adalah kalamullah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dikarenakan sekian banyak ayat-ayat yang menerangkan Al-Quran di kalamullah. Dan namanya pembukaan, perkara yang pasti. Adapun ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menisbatkan Al-Quran sebagai kalam Jibril. Maaf, itu bukan dikarenakan sebagai makhluk, tetapi sebagai pihak yang mubalir. Paham ya? Sebagai Jibril selaku orang yang mubalir, yang menyampaikan kalam Allah. Kalam mubalighin, ucap orang yang menyampaikan. Paham ini ya? Bisa ya? Itu secara bahasa Allah, enggak ada yang salah. Dan kalam yang aslinya, yang hakikinya bukan orang itu. Tapi kalam Allah yang disampaikan oleh mereka itu. Paham ini ya? Wal kalam kalamu man qalahu mu'adiyan la kalamu man qalahu mubalighan. Itu kaidahnya Al-Taimiyah rahimahullah. Yang namanya kalam, ucapan yang sesungguhnya, kalamu man qalahu mu'adiyan, ucapan seseorang yang kali pertama menyampaikannya, itulah ucapan asli, kalam yang asli untuk dorongannya yang dimintakan pada kita. La kalam man qalahu mubalighan, bukan ucapan seseorang yang menyampaikannya. Yang kalam sebut kalam man qalahu adiyan la kalam man qalahu mubalighan. Yang namanya kalam ini kalamnya siapa? Ialah kalamu man qalahu mu'adiyan, ucapan seseorang yang kali pertama menyampaikannya. Al-Quran dari kalamnya siapa? Kalamu Allah. Kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala yang takallama bihi, yang mengucapkannya, yang berkalam dengannya. La kalamu man qalahu mu'adiyan, bukan ucapan seseorang yang menyampaikannya. Yang menyampaikan kepada dia Jibril. Jibril sebagai pihak mubalig yang menyampaikan sebuah kalam. Maka kalam ini tidak bisa dikatakan sebagai kalamnya Jibril secara hakiki. Kenapa? Dikatakan Jibril hanya menyampaikan. Tetapi kalamnya hati itu kalamnya siapa? Kalam Allah. Dikarenakan Allah SWT yang takallama bihi, yang berfirman dengannya mu'adiyan. Dari sana ya. Barakallahu fiik. Allah. Ini pembahasannya Allah. Kami paham ya, ini makna kalimat itu seperti ini. Disebutkan dalam kitabnya Aqidah Rawafiyah. Aqidah Rawafiyah. Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan kepada kita awsafa Jibril sifat-sifat malaikat Jibril alladzi nazala bil Qur'an min 'indih, yang menurunkan Al-Qur'an dari sisi Allah, min 'indih, min 'indillah, wa tadullu 'ala 'ibadil Qur'an, ini menunjukkan keagungan Al-Qur'an, wa 'inayatihi ta'ala bihi, dan perhatian Allah secara khusus terhadap Al-Qur'an. Fa innahu la yursilu man kana 'aziman, sebab Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan mengutus seseorang yang azim yang agung, sebagaimana mereka Jibril, illa bil umur al 'azimah, kecuali dengan perkara-perkara yang besar, yaitu Al-Qur'an. Nah, ini tentang masalah nuzul Al-Qur'an. Di sini barakallahu fikum ada pembahasan di kalangan para ulama terkait dengan masalah kaifiyat inzalih. Cara turunnya, proses turunnya mimpi yang benar. Mimpi yang benar datangnya itu seperti palak subuh, seperti cahaya subuh. Disebutkan dalam Aisyah radhiyallahu anha, disebutkan dalam Aisyah radhiyallahu anha riwayat Bukhari nomor hadis nomor sekian dalam sahih Bukhari, juga riwayat Muslim hadis nomor 160. Yang ketiga dengan perantara biwasitatil amin, dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam al-amin yang terpercaya. Dan ini yang paling masyhur, yang paling tuanya. Kan yang turunnya wahyu melalui malaikat Jibril yang paling masyhur, yang paling baik. Nah, jadinya yang dibawakan tadi. فَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. Jadi Asy-Syu'ara 161. Kita yang suka dulu, kita dulu. Kemudian yang lain terkait dengan malaikat jibril yang turun dengan wahyu kepada Rasulullah, itu menggunakan banyak cara. Yang poin yang ketiga ini, malaikat jibril menyampaikan wahyu dengan berbagai macam cara. Cara yang pertama, malaikat jibril menampilkan bentuk aslinya. Yang arti surat yang hakikiyah al-malakiyah, yadhar fi suratihi al-hakikiyah al-malakiyah. Malaikat Jibril tampil menampakkan bentuk asli malaikat. Ini seperti ketika menyampaikan wahyu di Gua Hira. Tamam, di Gua Hira. Dan ketika Rasulullah SAW melihat malaikat Jibril duduk antara langit dan bumi. Kalau yang pertama di Gua Hira, turunnya 5 ayat pertama Yatra Al-Alam. Yang kedua, ketika belum melihat malaikat Jibril turun apa duduk antara langit dan bumi, itu ketika turun ayat Al-Mudathir. Al-Mudathir 7 ayat pertama Al-Mudathir. Paling ya, itu langsung dalam bentuk aslinya. Baik. Cara yang kedua, yadhhar fi surat insan. Malaikat Jibril tampil dengan bentuk manusia, datang dalam bentuk manusia. Seperti pada hadis Jibril yang masyhur, amin, datang tanya kepada Islam, orang iman kepada Islam, kenapa ini menyampaikan wahyu dalam keadaan bentuknya manusia. Ketika mereka Jibril bentuknya manusia, mirip-mirip siapa? Mirip kayak sahabat yang mulia namanya Dihyatul Kalabi. Siapa namanya? Dihyat, Dihya Al-Kalbi dari Bani Kalb. Nah, paham ya? Jadi orang kanan dikiranya sahabat Dihya, ternyata itu mereka juga. Paham ya? Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga, yasbiru ala Rasul, yasbiru ala Rasul sallallahu alaihi wasallam khufyatan, khufyatan fala yura. Jibril turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sembunyi-sembunyi sehingga tidak terlihat oleh yang lain. Yasbiru ala Rasul khufyatan fala yura. Tapi para kawali, ia berhar, walakin ia berhar, asharu tabayyun alaihi. Tetapi nampak ada perubahan pada Rasul. Walakin ia berhar, asharu tabayyun alaihi. Tapi nampak ada perubahan pada Rasul. Seperti, ya ghirtu ghatiman ghatiqo na'im. Rasul mendengkur seperti dengkurannya orang itu. Tanya ya ghirtu ghatiqan na'im wa yaghibu ghaibatan ka'annaha ghasyiyah. Terkadang pula beliau tinggal jenak, ya ghibu ghaibatan, hilang jenak, kayak orang itu siuman lagi selain. Paling ini artinya Jibril datang, tapi enggak kelihatan sama orang lain. Yang tahu hanya Rasul berulang. Tahunya Jibril datang dengan pengaruh perubahan pada Rasulullah yang biasa terjadi dan dilakukan oleh para sahabat kepada Nabi dengan cara lain. Beliau tertidur mendengkur, beliau pingsan jenak siuman. Itu sangat diketahui oleh Rasulullah. Bila pernah yuk berhubung itu sangat halakan dia banyak cara yang keempat dengan cara turunnya wahyu kepada Rasulullah ini dengan cara kawat insyaAllah. Jibril menurunkan wahyu kepada Rasul. Kawaqil jarati ila qawqaw fi uduri sami'i. Menyampaikan wahyu kepada Rasul Allah seperti bunyi lonceng yang sangat keras. Cara seperti bunyi lonceng yang sangat keras di telinga orang yang mendengarkan. Menurut di dalam hadisnya Aisyah radhiyallahu anha riwayat Bukhari. Dan yang terakhir ini yang paling berat dirasakan sama beliau. Sangat berat. Sampai berkeringat walaupun di musim yang sangat dingin. Keringat pun. Kalau boleh hal itu bagaimana cara turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW yang terbanyak ialah bahwa Nabi Jibril alaihissalam itu pun dengan berbagai macam cara. Ada karena itu kita khusus dengan sifat yang Nabi Jibril untuk meyakinkan bahwa ini wahyu betul betul nur datangnya dari Allah SAW. Nah, rujukannya melihat dalam kitab Al-Iqam, kitab Al-Iqam karya Imam Suyuti rahimahullah, juga melihat dalam Manahil Irfan, Manahil Irfan juga untuk bisa cek melihat di Mukhtasar Siratul Rasul, Mukhtasar Siratul Rasul karya Suyuti Islam Muhammad bin Irfan An-Najdi At-Tamimi. Nah, ada pun terkait dengan kaifiyatul ijza panjang. Ada beberapa kali proses dan masing-masing itu istilahnya diwajibkan juga harusnya. Kemudian ada hikmahnya masing-masing itu. Thank you. jalan masa di Selamat atau yang masing-masing. Saya tidak terlalu lama ya. Tunggu ya. Tapi kalau sampaikan norma jalan syarat itu ya. Kalian dengar. Iya. Mana? Boleh ketik aja. Oh. Mana? Ketik print. Baikkan sama yang lain. Bikin judul gitu ya. Kayak kita aja. Jadi kalau nggak bisa baca, tanyakan sama apa pun. Ini apa bacanya? Ini makhluk yang baru orang-orang susu. Halo. Harus cermat melihat dan semua yang berarti. Dengan, insya Allah daurah belum selesai dan selesai. Allah. Ini juga perkataan yang diketik ya. Menyingatkan. Halo, ini terkait dengan pembantuan sama Rasulullah. Yang kedua, cikgu apa? Masih cikgu apa? Oh, jalan yuk. Ya, dalam masjid. Masih dalam masjid. Atau kasihan masjid sehat atau jawabannya sama kenapa? Kadang apa masjid? Anak kota apa sih nanti? Sudah mulai goyang ini nggak masuk ini naik sih dulu atau sudah lanjut saja jangan kan terus siap semangat ini mas terus istirahat eh Masya Allah. Terus aja ya. Terus aja. Sampai jam 10 ini. Ya. Untuk kalau capek ngomong sama saya. Jangan dipaksakan. Bahaya nanti. Alhamdulillah. Awal manazala minal Quran. Yang kali pertama diturunkan. Dahaya. Ini Al-Quran yang kami pertama turun kepada Rasulullah SAW. Ini lanjutan dari pembahasan. Dikarenakan ada pembahasan nuzul Al-Quran, turunnya Al-Quran, maka disebut juga oleh para ulama yang pertama turun dan yang terakhir turun. Qala Allah Ta'ala awal ma nazala minal qur'ani ala wajhil itlaq qaf'an al ayatul khamsul ula min suratul alaq kata syekh rahimahullah yang kali pertama turun dari al-qur'an secara mutlak qaf'an pasti secara pasti 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Jadi beliau mengatakan apa? Ala wajhil itlaq. Yang kali pertama secara mutlak dan qat'an pasti. Ini karena bin Al-Qurullah beliau bukan orang pertama yang menyatakan demikian. Didahului oleh Al-Imam Az-Zarkashi. Al-Imam Az-Zarkashi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Burhan juz 1 halaman 264 yang dimaksud baik ini cetakan yang empat ini cetakan yang dikir yang empat juz 1 halaman 264 dan Zarkasi termengatakan ini menyatakan sama mutlak, sama mutlak yang kali sama huruf lima ayat ini. Wahia qawluhu ta'ala, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya rabbika alladhi khalaqa al-insana min 'alaq, iqra rabbuka al-akram alladhi 'allama bil-qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama, jangan lupa. Bukan semua itu, tapi 5 ayat pertama surat Al-'Alaq. Wa rasulullah, masalah ini ada istilah di kalangan para ulama. Kalau ya, jangan dikira istilah macam apa yang kita ya. Ini tu juga ada istilah. Sampai kenapa ada? Rasul merasa jangan sudah, ya enggak gitu aja. Kalau enggak, saya katakan yang rosi saja. Sampaikan. Ya. Wali terus dong. Saya sampaikan dulu silap yang ada, nanti kita baca keterangan dari beliau insyaallah. Pendapat yang pertama, ini khilaf ulama. Khilaf tentang awwalu ma nazala minal Qur'an. Yang kali pertama turun itu apa? Banyak. Pendapat yang pertama, pendapat jumhur ulama, pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, demikian dikatakan oleh Hafidz Al-Albani. Pendapat jumhur ulama, yang kali pertama turun 5 ayat pertama surat Al-'Alaq, dan surat Al-Masyir. Artinya, ini berapa jumhur? Dalil-dalilnya nanti akan diberikan oleh Syekh Ali Muhammad. Pendapat yang kedua, yang kali pertama turun ialah Al-Mudathir. Ya ayyuhal Mudathir. Ini pendapat yang diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah. Dari sahabat Jabir bin Abdullah. Ini yang disebutkan sama Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah dalam kitab ini juga. Pendapat yang ketiga, yang kali pertama turun ialah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah. Ini pendapat sebagian kecil ulama. Adapun ucapan jamak syari, adapun ucapan jamak syari, ini pendapat mayoritas, itu keliru. Jamak syari dalam tafsirnya menyatakan pendapat ketiga ini pendapat mayoritas ulama. Salah ya. Dikatakan Al-Hafiz dari Al-Hafiz kembali, itu salah. Pendapat mayoritas pendapat yang pertama. Pendapat yang ketiga ini berdalil dengan hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Berdalil dengan hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Dalailun Nubuwwah. Thank you. maksudnya, disyaratkan sanadnya yang mana? Min tariqi Yunus ibn Bukair. Min tariqi Yunus ibn Bukair. An Yunus ibn Amr. An Yunus ibn Amr. An Abihi. An Abi Maisarah. An Abi Maisarah. Amr ibn Shurahbil. An Abi Maisarah. Amr ibn Shurahbil. Fadakar hadith. Kemudian menyebutkan hadith yang disebutkan di situ tentang Al-Fatihah Al-Fatihah. Pendapat yang keempat, yang kali pertama turun ialah surat Al-Duha. Ini pendapat yang dinukil dari Ibnu Ishaq. Pendapat yang dinukil dari Ibnu Ishaq, Muhammad bin Ishaq, sahih al-Bukhari dan Muslim. Pendapat yang dinukil dari Ibnu Ishaq, Muhammad bin Ishaq al-Jarrah. Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bukhari. Empat pendapat. Mana yang ragu? Pertama. Hah? Yang pertama. Kenapa? Jawabannya apa? Hadisnya sahih. Dikarenakan hadisnya sahih. Namanya. Pendapat yang sahih ialah pendapat yang pertama. Pendapat yang sahih ialah pendapat yang pertama. Dikarenakan dalilnya yang sahih kuat. Sekarang kita baca argumentasinya. Setelah itu kita jawab masing-masing pendapat yang lain. Qala Syekh rahimahullah, telah menyebutkan tadi, "Tsumma fatara al-wahyu muddatan." Kemudian wahyu pun berhenti sejenak. Berhenti enggak turun beberapa saat. Summa nazalatil ayatul khamsul ula min suratil Muddatthir. Kemudian setelah itu turun ayat, turun 5 ayat pertama dari Al-Muddatthir. Wa hiya qawluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya ayyuhal Muddatthir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa ar-rusda fahjur." Ini urutannya. Yang pertama Al-A'raf. Baru kemudian setelah itu Al-Muddatthir. Tapi antara keduanya ada jeda waktunya. Paham ya? Dasarnya ialah berikut. Fakul sahih dan sahihain sahih al-Bukhari wa Muslimin. Disebutkan dalam sahihain Bukhari Muslim. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, fi bidil wahyi, tentang masalah perubahan wahyu. Katanya Aisyah, hatta ja'ahu al-haq, hingga datang kepada beliau kebenaran. Wa huwa fi ghari Hira, dan beliau sedang di gua Hira. Faja'ahu al-malak, datanglah malaikat kepada Rasul. Faqala iqra, dia mengatakan bacalah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan la al-qari, aku enggak bisa membaca. Yani lastu a'rifu al-qira'ah, aku tidak mengerti bacaan. Fa dzakara hadis, kemudian disebutkan panjang, wa fi, dan padanya disebutkan thumma qala, kemudian malaikat itu mengatakan iqra bismi rabbika alladhi khalaq ila qawlihi 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini hadis. Wa fihi ma'a Jabir, Nabi sallallahu alaihi wa sallam berkata, wa yuhaddithu an fatatil wahyi. Beliau menceritakan tentang berhentinya wahyu. Kalau Rasul baina ana amshi, tatkala saya berjalan, istami'tu sawtan minas sama', tiba-tiba saya mendengarkan suara dari langit. Pada kalau hadis menyukai rupanya wafihi dan bukan padanya fa'antallahu ta'ala Allah menurunkan firman-Nya, ya ayyuhal muddatthir qum fa'anzir ila qawlihi war-rujza fahjur idza. Ini bukan dari dua riwayat yang menurunkan dengan jelas yang kami pertama turun al-alam, kemudian wahyunya berhenti agak lama itu, panjang. Lalu setelah itu turun yang kedua yaitu al-muddatthir. Panjang. Sehingga dikatakan oleh para ulama, Rasul dianggap sebagai nabi dengan alam, dianggap sebagai Rasul dengan al-muddatthir. Lima pertama alam sebagai nabi, lima ayat pertama al-muddatthir sebagai Rasul. Wow, jangan tengah jelaskan. Makanya bisa jelaskan mengatakan secara mutlak pasti dalam mutlak yang kali pertama turun lima ayat pertama surat Al-An'am. Wow, terima kasih. Wa thammat ayatun yuqalu fiha awwal ma nazal, dan di sana ada beberapa ayat yang disebut sebagai ayat yang kali pertama turun. Kamu belum memisahkan ada beberapa istilah, belum menjawab. Wal murad, maka yang dimaksudkan ialah awal ma nazala fi ikhtibari syai'in mu'ayyan, yang kali pertama turun terkait dengan sesuatu yang tertentu. Jadi dengan cara mutlak, paham ya? Tapi ini di kali pertama turun terkait dengan ini, terkait dengan ini, begitu. Tapi yang secara mutlak al-alam. Kali fatakunu awwaliyatan muqayyadah, maka dia dikatakan sebagai awwaliyah muqayyadah. Kali pertama turun dan terkait dengan sesuatu, bukan mutlak. Contohnya, mir hadis Jabir radhiyallahu anhu sahih di hadis Jabir sahih. Anna Abu Salamah Rahman Salam, bahwa Abu Salamah Rahman banyak pakainya. Ayyul Qur'an unzil awal, Qur'an apa yang kali pertama turun? Qala Jabir, berkata Jabir, ya ayyuhal muddatthir. Ya, Jabir mengatakan ya ayyuhal muddatthir. Ingat, ini mengisyaratkan pendapat yang betul. Paham ya? Pendapat yang mengatakan yang kali pertama turun al-muddat. Qala Muslim, berkata Muslim, untitu, saya dikasih tahu orang annahu yikra' bismi rabbika khalaq, yang kali pertama turun ya yikra' bismi rabbika khalaq. Faqala Jabir, maka Jabir mengatakan ala la la ubiruka illa bima qala Rasulullah. Aku tidak memberitahu kamu kecuali apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah SAW, aku mengatakan katanya, jawabku di Hira. Aku bermujawarah di Hira. Mujawarah itu makna lain dari diam. Karena saya diam diri di Hira, menemani bertetangga dengan buah Hira. Mana apa ini? Artinya saya menyendiri di gua Hira, di sana dibaca. Falamma qadaytu jiwari nafsu, maka tatkala aku menyelesaikan jiwaku, saya menurun dari gua tadi. Fadzakar hadis, bersunah hadis cukup panjang, wafi, dan di situ disebutkan fa'ataitu khadijah, saya pun datang kepada khadijah, fakultu, saya mengatakan tadbiruni, terimuti aku, wafakmu alaiya ma'an barida, tuangkan pada aku air yang dingin, wa unzila maksiat dan diturunkan kepada aku, ya ayyuhal mudzakkir ila qawlihi war-rujza fahjur. Dari Allah riwayat ini kenapa yang kali pertama terus lalu dan beliau subhanahu selesai mujawarah turun tahun-tahun dikasih lalu dan bagian yang menunjukkan yang kali pertama terus lalu jawabannya sama kalau dikomunikan dengan sebelumnya kenapa ini turun setelah al-alak amin turun setelah al-alak dan setelah kosongnya waktu dari waktu setelah atas rumah sekarang belum menjawab jawaban Syekh Ibnu Taimiyah terkait dengan pendapat yang kedua fahadil awaliyah allati zakarha Jabir radhiyallahu anhu yang awaliyah ini yang kali pertama ini yang dibawa sama Jabir bi'tibari awali man ma nazala ba'da fatratil wahyi itu dari sisi yang kali pertama turun setelah kekosongan waktu. Paham? Jadi al-alaq dulu mutlak terus kosong wahyunya nazara turunhu wa ka'ama setelah wahyu lama berhenti yang kali pertama setelah itu ialah al-mudzakkir. Namun ini jawabannya Syekh Muslimin rahimahullah ta'ala. Jadi ya kawan juga jawabannya Al-Imam Ibnu Katsir. Jawabannya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Ini dua jawab jawaban yang disebutkan sama Asy-Syaikhul Muslimin rahimahullah. Dan para ulama memiliki jawaban yang lainnya lagi. Ya, ada tiga jawaban lagi yang disebutkan sama para ulama. Panjangan kunci barangnya. Yang jelas dua jawaban dari Syaikhul Muslimin itu wow, sangat jelas. Sehingga disebut dengan awaliyah muqayyadah. Tapi yang mutlak al-'arab. Ini untuk jawaban kedua. Adapun jawaban untuk pendapat yang ketiga. Yang ketiga tadi apa ya, Bang? Surat Al-Fatihah. Berhujjah dengan hadis. Berhujjah dengan hadis yang dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dalam kitabnya Dalil Nubuwwah min Tariq Yunus bin Bukair dari Yunus bin Amr dari bapaknya dari Abi Maitar Amr bin Surafi. Agar al-jawab. Jawabannya jawabannya ialah dari sisi keabsahan hadis. Hadis hadis mursal. Hadis ini mursal ya. Sebab Abu Maisar Amr bin Syarbi bukan sahabi. Bukan sahabi. Sehingga dikatakan mursal. Demikian dikatakan oleh Imam Qadhi Abu Bakar Al-Qadhi Abu Bakar dalam bukunya Al-Intisar. Dinukil oleh Al-Zarkashi dalam bukunya Al-Quran. Al-Qadhi Abu Bakar mengatakan wahadal khabar munqati'. Wahadal khabar munqati'. Ini hadis munqati' terputus, yakni mursal. Amin ya. Selesai. Yang namanya baik, baik. Yang namanya mursal, baik. Yang namanya munqati', baik. Karena baik tidak bisa dibatas sebagai sekarang, kalau seandainya sahih, anggaplah sahih. Gimana jawabannya? Dikatakan oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Al-Imam Al-Baihaqi menyatakan ingkana mahfuzan, kata Al-Baihaqi, ingkana mahfuzan fayuhtamal fayuhtamalu ayyakuna khabaran an nuzuliha ba'dama nazalat alaihi iqra' wal muddatsir. Kata beliau, kalau dikatakan mahfuz, ini terjaga riwayat ini sahih, maka ada kemungkinan ini memberitakan tentang turunnya Al-Fatihah setelah Al-Alaq dan Al-Mudad. Sehingga Al-Alaq dulu, kemudian pokoknya wahyu, setelah itu Al-Mudadir, setelah itu Al-Fatihah. Paham ini ya? Kalau ceritanya sahih. Entah. Dua jawaban dulu. Mana ya? Ada pun pendapat yang keempat. Apa tadi pengantar? Al-Duha. Paham ini ya? Al-Duha. Pendapat yang keempat yang disandarkan kepada Ibnu Ishaq ini dikomentari oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir menyatakan wa huwa qaulun dhaif. Kata Ibnu Katsir wa huwa qaulun dhaif. Ini pendapat yang sangat jauh. Faedah. ini dikarenakan kesalahpahaman dalam memahami riwayat. Karena jadi ada riwayat yang menyebutkan ketika itu ada lagi yang namanya fatul wahyi, lama wahyi nggak turun pada Rasulullah Muhammad. Ini jana asbab nuzulnya Abu Mahdi. Disebutkan dalam Sahihain dari sahabat, Jarir bin Abdullah al-Jundub al-Badr, Jundub bin Abdullah Sahihain. Lama kan sampai akhirnya orang Quraisy mengatakan, nah Muhammad tinggalkan sama Tuhannya, nah tinggalkan sama Tuhannya, kasih pel Tuhan, nah kasih wahyu lagi sudah. Lama kan tu. Baru kemudian setelah itu turun surat Al-Duha. Dipahami oleh beliau ini, ini seperti yang kami pertama turun. Paham ini ya? Wadawah keliruan. Dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, Al-Duha ini nazalat surat Al-Duha ba'da hadratil ukhra. Al-Duha itu turun setelah kekosongan wahyu yang sekian kalinya. Bukan yang pertama. Kalau yang pertama itu ketika setelah turunnya Al-Alaq. Paham ya? Al-Alaq itu turun. Terus ada Fatratul Wahyu, masa kekosongan wahyu. Lama enggak turun wahyu. Ini namanya Fatratul Ula. Paham ya? Masa kekosongan wahyu. Ketika ini yang kali pertama turun setelah itu ialah Al-Mudathir. Ngerti ya? Sudah berlangsung lama wahyunya ini. Terjadi lagi Hadrat Taniya, masa kekosongan wahyu yang kedua kali ini. Lama gak turun wahyu. Amin ya. Kemudian wahyu yang kali pertama turun setelah itu ialah Allah. Saya paham ya. Maka turun ayat Wadduha wallayli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma kata-kata ini membantah kamu. Kan Rabbu tidak meninggalkan kamu. Ma wadda'aka rabbuka. Hal ini mungkin kesalahpahaman dan memahami sebuah riwayat. Ini jawabannya. Sehingga kalau Allah dikatakan yang kali pertama turun wahyu all body, all self. Sehingga pendapat yang rajih benar ialah Al-Alaq. Ini secara mutlak kali pertama turun. Baru kemudian Al-Mudathir setelah turunnya wahyu Al-Mudathir. Baru setelah itu Al-Fatihah. Kalau khabarnya kok. Jadi kami ada wabahnya ini. Al-Imam Zarkasyi berkata, Al-Imam Zarkasyi rahimahullah melakukan upaya jamak pada pekerjaan mengkompromikan semua pendapat yang ada. Pendapat pertama, kedua, ketiga, tapi apa yang kita pakai. Memang beliau mengatakan ayat yang kali pertama turun Iqra. Kemudian ayat yang kali pertama turun terkait dengan kerasulan Al-Mudathir. Kemudian surat, bukan ayat tapi surat. Surat yang kali pertama turun ialah Al-Fatihah. Apa aja yang ini pelatih tulis ya? Kalau pernah tak tulis no. Ini apa? Allah Zarkasyi Wil Burhan jama'an baina hadhihi al-aqwal awwal ma nazala min al-ayat ajala. Min awamir tabligh ini khotnya sama-sama khot mesti tarif i gak karu-karuan gak ada khot yang bilangnya khot khot pribadi. Nah gitu loh sudah jahat sekarang bikin cepat tapi sama-sama gak karu-karuan khot wa awalu ma nazala min awal qablis ya ayyuhal muddatsir. Awal ma nazala minas suwar suratul fatihah. Intahar. Esya. Ini cara jamannya Azharqas. Yang kali pertama turun dari ayat. Ayat ya. Iqra. Yang kali pertama turun terkait dengan perintah menyampaikan risalah Al-Mudassir. Surat yang kali pertama turun Al-Fatihah. Ayam. Tidak usah ribut. Tapi yang secara periwayatan Al-Alaq ya. Tuh, 12. Jam 10 serapat tuh. Jadi terus sekali lagi aja jam 11. Iya. Tanggung ya. Kayak gitu ya. Ada lagi belum disampaikan ya? Penting. Saya. Ini terkait dengan pembahasan masalah awalu ma nazala minal Qur'an. Yang kali pertama turun dari Al-Qur'an. Oh ini paedah ada penulis. Di sini al-muallif Syekh Ibnu Rahimahullah tidak menyinggung tentang permasalahan akhir manazal. Yang terakhir kami turun itu apa? Yang dibahas beliau awal manazal, yang pertama kali. Padahal dikatakan para ulama kita yang membahas turunul Quran dua jenis. Awalu manazal wa akhiru manazal. Yang pertama turun itu apa? Yang terakhir turun itu apa? Nah, di sini kan pembahasan tentang akhiru manazal yang kali yang terakhir kali turun dalam Quran itu panjang. Ada asharatu aqwal, 10 pendapat. Iya. Ini harus tulis. Saya tuliskan dengan tegas. Nama masing-masing ditulis juga mau. Iya. Secara tidak harus hari ini jadi. Yang penting jangan sampai hilang ini. Kertasin hilang ini. Kalau jawabnya besar harus membahas bagaimana aja. Tulis yang ketiga lagunya rapi. Jika judul tersendiri, gitu ya. Jadi print. Kasihkan sama yang lainnya. 10 pendapat. Hanya ya. Masing-masing dengan argumentasinya. Belum pendapat dilengkapi dengan iskalat. Iskal 1, iskal 2, iskal 3 dan misalnya jawabannya. Kemudian terkait dengan sebagian ulama yang melakukan tarifatul jamaah. Kawan, 6 halaman tulisannya, khatnya nyambur ya. Kalau nggak paham saya kata apa paham? Itu mahkota khusus. Di luar dia, disendirikan, tersendiri, tersendiri. Jangan hilang ya, hilang kau. Nah, ya itu terkait dengan akhir mana? Nanti diketikkan nanti. Es? Kesimpulannya aja. Kesimpulannya? Doh, jangan dikasih kesimpulan ya ini. Mau diketik kali, ini udah sama semuanya ya. Ketik print 1 untuk kopi nanti. Nah, kasih. Bukan Al-Ma'idah ayat 3 ya? Yang mana? Al-Ma'idah maksud asumsi. Itu pendapat sebagian. 10 pendapat. 10 pendapat. 10 pendapat. ada yang mengatakan itu, ada yang mengatakan Maida, ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan itu, Ar-Riba. Maaf, ada yang mengatakan yang roji ialah Qawlu Ta'ala di Al-Baqarah, Wattaqu yawman turji'una fihi. Ayat yang enggak pernah terjadi di kepalanya itu. Kok bisa ini ayat jadi yang terakhir? Ayat terakhir itu sudah mendekati setelah pembahasan ayat riba panjang. Terus ayat riba, ayat ini. Sebelum satu ayat yang panjang itu. Ayat berapa? 180. Hah? Oh 200 ya? Oh iya, 280 sekian. Berapa? Nama. Pak, ada yang merosakkan ayat ini dengan beberapa amal. Ada itu. Lengkap dengan tafsirnya. Alhamdulillah. Baik. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan sebelum membahas poin ketiga tentang nuzul Quran. Kalau yang nuzul Quran gampang nanti. Saya lewati aja. Nuzul Quran ibtidai wa sababi. Yang ada sebab nuzulnya ada yang tidak. Kalau lewati aja baca toh perintiannya sudah dibahas di pembahasan asbab nuzul. Gitu. Mustahil perinti sama saya juga. Ilmunya sama, dikarenakan sebenarnya sama, tenang aja. Sekarang yang mustahil, apa faedahnya para ulama membahas tentang masalah pasti awal mana dan akhir mana yang kali pertama turun dan yang terakhir turun, apa faedahnya? Itu diangkat supaya teman memahami betul bagaimana pentingnya masalah. Tamam. Ada beberapa faedah. Yang pertama, ini yang terpenting yang disebutkan sama ulama. Tamyizun nasikh minal mansukh. Tamyiz an-nasikh minal mansukh. Membedakan nasikh dan mansukh. Ayat yang menghapus dan yang dihapus. Ini ilmu yang sangat besar. Alia, membedakan nasikh dan mansukh. Ini pembahasan sedikitnya. Alia, yang namanya nasikh dan mansukh itu kan ada ilmu tarikh yang pertama dan yang terakhir. Yang terakhir menghapuskan yang pertama. Kali gitu ya. Itu diketahui dari ilmu ini. Awalul manazir wa akhirul manazir. Paham ya? Yang kalian sama-sama yang nyaman. Mana yang terakhir? Ketika terjadi pembahasan nasikh dan mansukh, diketahui, oh ini yang pertama turun, maka dia masuk. Dengan yang ini, yang terakhir turun, maka dia nasib. Amin ya, ini pertama kaitan. Tadi yang kedua, ma'rifatu tarikh at-tafsir islami. Ma'rifatu tarikh at-tafsir islami. Mengetahui sejarah peletakan syariat, mengetahui sejarah peletakan Islam. Amin ya. Dari awal, awalnya ini, terus ini, terus ini, terus ini, diakhiri dengan ini. Dalamnya tarikh tasrih sejarah pensyariat Islam. Yang dari situ bisa kita ambil kesimpulan. Islam itu menerapkan sistem tadriji. Islam itu menerapkan sistem at-tadriji. Tadriji ini tahapan-tahapan. Bertahap di dalam menetapkan syariat. Nah gitu ya, ini dulu yang awal. Terus yang ini. Terus yang ini, bertahap ya. Sampai akhirnya. Ini Ini faedahnya barakallahu fikum terkait dengan banyak permasalahan. Yang paling banyak itu terkait dengan masalah dakwah dan ta'lim. Nah, ini fungsinya berapa? Di sini diambil faedah penting merasakan Allah dan dalam masalah tarbiyah umat. Di dalam mentarbiyah umat itu harus menggunakan tahapan-tahapan. Paham ya? Dengan cara arif wal hikmah, kelembutan dan hikmah. Pertama, menyesuaikan kondisi umat, kondisi masyarakat, kulturnya, adatnya, semisalnya, dengan tahapan. Enggak langsung dikasih blum. Blum ya. Kayak gitu ya. Pertama seperti ini. Nih. Ya, paham, diamalkan. Yang kedua, nih. Paham, beres, diamalkan. Yang ketiga, nih. Terus ini. Kita apa masyarakat ini? Itu namanya tarbiyah tadrijiyah silamiyah. Tarbiyah dengan tahapan-tahapan. Wa'ala da'in Allah. Yang namanya da'in Allah harus hakim. Harus memiliki hikmah dalam kerat dakwah. Paham ini ya? Jangan asal kencang terus. Namanya sidin. Kencang terus. Kalim, hurnah. Manhaj. Yang minta taklim ngisi di sebuah tempat. Ini orangnya si polos-polos. Masih abang-abang si ijo-ijo. Orang ngerti. Langsung sikat aja pokoknya. Kabel sikat. Manhaj ya. Ubar. Ya, ubar. Dakwah belum masuk, stop. Nah, cukup sekali. Ini yang pertama dan terakhir bagi Anda. Gudari. Berarti kan menyesuaikan selera masyarakat. Tidak. Bukan begitu bahasanya. Mensiasati masyarakat dengan ilmu syar'i. Itu namanya hikmah sementara dakwah. Paham tak ya? Jadi gak langsung. Dilihat kamu itu dakwah di mana sekarang. Misal dakwahnya di mana ya? Di sebuah tempat. Kamu. Karena orangnya itu betul-betul kolot. Kolot. Makanya kali pertama gak bisa kamu dan langsung kamu sikap masalah syirik. Tauhid syirik. Kumpulan syirik. Wali syirik. Bukan. Bukan dalam pertama kan dengan tauhid. Iya. Tali. Tapi harus ada siasat untuk supaya kita masuk ke mereka. Suatu saat nanti akan tersampaikan masalah ini dan mereka akan dare. Tapi dare-nya itu setelah Anda memasuki mereka dan memberikan pilihan ilmu kepada mereka. Dare-nya nanti belakangan. Mana ya? Masyarakat dari alus. Ini Jawa Tengahan. Jawa Tengahan. Maka dengan tadi. Yang kali selalu tampilkan dirimu sendiri. Kamu harus bisa menyesuaikan dengan adatnya orang itu yang sesuai dengan akhlak Islam. Tampilkan orang dari Allah yang berakhlak mulia. Jadi jangan sama Rasul tidak keluar dari garis syariat. Rasul punya akhlak yang mulia. Tampilkan apa itu. Enggak kamu macam-macam. Ketemu orang. Coba yang halus. Ya, oh, kasaran. Jadi kan jadi tu, sopo di dada bicara seperti itu. Orang salaman terus mengambil hatinya orang. Ini dari sisi ini orang ini so, akhlaknya bagus, ketemu orang salam, masya Allah. Jangan tiga lalu itu dari. Nah, dan begitu rajin salatnya ibadahnya. Wah ini nanti itu sudah ada simpati masyarakat. Itu celah untuk masuk ke mereka ya. Tamam. Dan mesti harus langsung tampil di masjid. Innalhamdulillah. kadang begitu. Contoh misalkan bicara masjid mengajari anak-anak mereka baca Quran, baca huruf-huruf Arab, Iqra, Quran Surati misalnya, ya Allah ya, seneng diajak akhirnya anda belum mengeluarkan apa-apa ya, mereka sudah senang dulu. Maaf, jadi ini ada ilmunya. Hanya itu diminta. Mengelola cara itu jam 4 langsung. Cat, jadi ilmu apa cat? Kau lihat ada syaratnya. Tidak mungkin langsung mengatakan. Nama apa? Kenapa? Ada syaratnya. Bisa. Duh, hebat. Itu bukan hikmah dan kerajaan. Salah dulu sama mereka. Jadi kalau kamu punya bacaan yang Masya Allah bagus, indah, terus jangan semangat menjadi imam. Baca pajak suratnya itu Al-Baqarah buat jiwa. Imam punya hasil ini gak jadi dengan tahap. Bacanya itu surat-surat yang ma'ruf di telinga mereka, tapi dengan suara yang indah, sederhana, singkat, tapi khusyuk. Seneng. Di sini suaranya indah juga Pak Ustaz. Ya, para kalau ya, enak imamnya. Enggak cepat, enggak terlalu lama. Seperti apa ya Pak? Itu namanya tahapan, ngambil hati orang. Mensiap hati orang. Masih lagi ya, sekali-kali ngasih pengawasan atau pengajian. Pengajian ada kesempatan sekarang kan? Karena itu mulai intilham dari lain. Ketika itu tidak selang-selang menyatakan secara keseluruhan apa yang kamu ilmu. Tapi yang apa yang kita lepas untuk mereka. Sampaikan kepada mereka tentang keindahan Islam. Contoh, macam-macam. Bukan ayat hadis yang menerangkan keindahan Islam. Satu indah, satu terang, dan doa kamu karena yakin mesti ada yang berbukan. Itu perkara yang sunnah semuanya. Mesti ada yang berbukan. Tapi kalau kamu sudah masuk ke mereka dengan cara yang pas, dengan yang tepat, itu banyak soal. Akan banyak orang-orang yang membela Anda. Tenang saja. Yang asalkan itu kiai mereka. Supaya pendatang baru bisa mengambil waktu saya semua ini. Bisa. Saya hebat kalau tadi. Nasib saya nanti gak ngebul lagi. Iya. Terus pelan-pelan. Dan begitu mereka semula mulai mengerti. Harus masuk. Masuk ke Rauhi, bersama imam. Tolak loh. Jangan nih dulu-dulu yang mungkin dengan masyarakat. Terus. Nah, mereka mengetahui. Masuk. Itu namanya cinta. Dan yakin, ini bakal berjaya. Nanti akan tahu juga mereka, oh ternyata ini tuh. Orang yang suka akan manfaatkan semua. Sebelum tidak, sudah ada bayinah. Liyah laka man halaka an bayinah, wa yahya man hayya an bayinah. Yang binasa, binasa dengan bukti dan petunjuk. Yang hidup, hidup dengan bukti dan petunjuk. Alam. Sya'nukum wa sya'nukum. Sya'nukum wa sya'nukum. Itu diambil dari ilmu yang ini enggak semata-mata awal wa akhir, tapi ada yang diambil ibro yang diambil dari itu semua. Yang selalu terlena di akhir lembah yang ketiga. Yang ketiga yang akan dengan semua pembahasan semacam ini menunjukkan kepada kita shiddatul inayah bil Qur'an. Shiddatul inayah bil Qur'an menunjukkan para ulama kita sangat-sangat memperhatikan tentang Al-Qur'an. Shiddatul inayah bil Qur'an. Dari itu sampai diketahui dengan detail, dengan rinci masalah-masalah yang pertama itu apa, khilaf lagi. Ya, sebenarnya kan sebabnya kan panjang. Yang akhir yang mana? Panjang sebab. Baik sekali. Itu menunjukkan para ulama sangat-sangat perhatian dengan Al-Quran Karim dan sangat perhatian dengan Ulumul Quran. Kalau kamu terus ikat posnya cukup pas. Dan itu misdaku awli ta'ala untuk pembenaran firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun, sebagai bentuk penjagaan Al-Quran. Jangankan Al-Qurannya, ilmu-ilmu yang berkenaan Al-Quran jaga Bapak Allah, dijaga, terangkan, ngeringi dengan baik. Ini faedah yang kita ambil dari ilmu awwalu ma nazzal wa akhiru ma nazzal. Sangat jelas. Lebih lima. Karena kalau dia lima terus kita lagi saja jelas. Kecepatan ini. Hah? Iya, itu bisa kayak jadi. Nah, hadza wa'dhu. Kita coba bahas nuzul Quran awwalu ma nazzal. Ada poin yang ketiga tentang nuzul Quran ibtidai wa sababi. Turunnya Al-Quran ibtidai dan sababi ini berkaitan tentang permasalahan asbabun nuzul. Apa terkait dengan masalah asbabun nuzul? Ini insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan yang kita bertemu lagi besok insyaallah hari Kamis. Jangan lupa waktunya setelah tanggal 8. Kalau saya tetap tanggal 8 sini ya tanggal 8. Tapi maksimal dari 8 saya mulai insyaallah taala sampai ilah ya insyaallah. Jadi jam 8, 11.30 menit sampai tanggal 8. Kalau menekan dia tidak terburu. Saya cukup akan istirahat dulu biar untuk tidak capek. Nanti ada lagi pelajaran yang lain biar keren katanya. Kira ya untuk asbabun nuzul besok kita bahas insyaallah. Mau dibahas dibaca saja. Keterangannya sudah lewat 4 jam di pembahasan asbabun nuzul atau mau diri juga? Hah? Kalau begitu, saya meminta yang catatannya lengkap tentang pelajaran asbabun nuzul. Nah, saya mau lihat dulu yang sudah dibahas apa saja. Siapa yang lengkap? Lengkap? Akan tergolong ke pertemuan. Yang lengkap? Nah, insyaallah lengkap. Lengkap baru terbaca loh. Nah, lengkap pokoknya saya beli opo ya, saya baca pokoknya. Terkait yang enggak kurang lengkapnya masalah hadis-hadisnya, enggak dicatat. Dibanding catat nomor-nomornya toh. Oh, gitu. Ya, ini mungkin saya tahu rukusul akhlak. Inti pembahasan kalau bisa, kita bisa dilihat mana yang kurang, mana yang kelebihan. Kalau misalkan semua untuk di disampaikan semua yang sudah dibaca doa, nah, enak. Ya, gitu ya. Anda lengkap. Nampaknya lengkap. Ada kanan kiri terus. Lalu nanti sampaikan ke saya. Saya tak lihat sebentar. Jadi kelihatan mana yang benar. Nak terbilang insyaallah. Ada pertanyaan? Saya lupa ya. Hah, dia bertanya kan? Tidak ada. Masalah ikhra itu kan kalau kajiannya orang awam itu, kenapa Nabi diturunkan pertama ikhra itu agar kita tuh mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan, kan disuruh baca. Sebenarnya kenapa yang diturunkan oleh Allah itu ikhra, hikmahnya itu apa? Perintah untuk membaca. Iya, di antara hikmahnya itu seperti tadi. Benar, Pak. Diperintahkan umat manusia untuk belajar. Tapi harus dipahami dengan makna syar'i. Yang dimaksud dengan belajar dan membaca di sini ilmu syariah. Maka dan bisa dibawa kepada ilmu-ilmu yang lainnya. Tidak ada ikhra menunjukkan ini dosen ekonomi. Ini menunjukkan diminta untuk belajar, belajar. Sehingga harus belajar ilmu ekonomi. Ilmu masuk yang diinginkan dalam ilmu. Ya, jadi itu ya. Prinsipnya apa ini? Semua pembahasan masalah ilmu dan sebagai praktis menurut ikhlas min alam alam insana min alam ikhlas orang masyarakat alladhi allama bilqalam allama insana ma lam ya'lam. Di semua masalah ilmu kaitannya semua ilmu yang dikenal Al-Quran itu ilmu syar'i. Paham itu ilmu syar'i. Bukan itu ilmu syar'i. Kan apa alaqal insana min alaq itu kan penciptaan manusia kan ilmu biologi itu. Berarti kan apa ilmu di sini maknanya luas. Tidak terluas, tapi yang kali pertama dimaksudkan dengan ilmu yang dalam Al-Quran dan Al-Hadid itu ilmu syariat. Agama semua, biologi bahas dalam Islam. Biologi yang itu dari biologi yang ini. Semua yang namanya biologi itu semua biologi bahas. Biologi dan biologi semua dibahas. Ada kabar. Itu semuanya mengacu pada ilmu syar'i. Gitu ya. Allah. Ya, belajar ilmu dunia juga. Ilmu ekonomi di bahasa Al-Quran. Kalau kita berdiri. Ilmu mudah-mudahan bukan dalam Al-Quran. Juga dalam Al-Quran. Semuanya ada. Wantap. Gitu ya. Allah. Ada yang kisah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.